لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin kaum muslimin kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari yang berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, masih pada kitab Mawaqit As-Shalah, waktu-waktu salat, bab yang ke-30 yang berbunyi bab As-Shalatu Ba'dal Fajri Hatta Tartafi'a Asy-Syamsu. Bab As-Shalatu Ba'dal Fajri Hatta Tartafi'a Asy-Syamsu. Bab salat setelah fajar sampai tinggi matahari. Sampai tinggi matahari. Ya. Sampai matahari menampakkan dirinya di timur, atau dalam sebagian riwayat hatta tashruqas syamsu, sampai matahari nampak di timur. Bab ini maksud al-Imam al-Bukhari sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, artinya ma hukmuha, apa hukumnya salat setelah subuh sampai tinggi matahari, atau sampai matahari memunculkan dirinya di timur, di ufuk timur, apa hukum sholat seperti itu? Hukum sholat antara selesai subuh sampai matahari sudah agak tinggi setelah terbitnya, apa hukumnya? Tentu jawabannya Ibnu Hajar menukilkan, kalau yang kita ketahui kan tidak boleh mutlak, ya, mutlak tidak boleh. Ibnu Hajar menukilkan pendapat salah seorang ulama, kata beliau, qala Zain Ibnu al-Munayyir lam yathbut hukmun nahyi, ya, lam yuthbit hukman nahyi لأن تأين المنهي عنه في هذا الباب مما يكثر فيه الاختلاف. Imam Bukhari tidak menegaskan di sini terlarangnya. Ya. Dia hanya mengungkapkan dalam bentuk seperti itu babnya. Bab salat setelah fajar sampai atau hingga matahari tinggi. Ya, matahari meninggi. Dia tidak menjelaskan. Hanya sekedar membentuk ungkapannya ini luar biasa. Kenapa dia tidak mengatakan tidak diboleh dengan saja? Ya. Kata Ibnu al-Munayyir tadi, Imam Bukhari tidak menegaskan hukum larangan di sini karena menetapkan larangan, ya, tentang sholat di waktu yang seperti ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Itu yang pertama. Sehingga bentuknya tidak tegas. Ungkapan Imam Bukhari tidak tegas, walaupun pendapat yang paling kuat adalah terlarang. Ya. Kemudian wa khassat tarjamata bil fajri, dia juga khususkan di bab ini permasalahannya hanya waktu salat subuh sampai meninggi matahari, padahal kalau dilihat hadisnya itu bukan hanya sholat subuh saja, ada sholat asar sampai ya terbenam matahari. Kata Ibnu Munayyir juga, ya, li'anna subha mihiyal madhkura awalan fi sa'iri ahadithil bab. Karena kalau dilihat semua riwayat-riwayat tentang hadis larangan di ruang, larangan sholat di luar di dua waktu ini, subuh sampai meninggi matahari, asar sampai terbenam matahari, itu pada semua riwayatnya yang pertama kali disebutkan sholat subuh. Nah, tidak ada terbalik. Tidak asar tapi tidak asar bukan larangan sholat asar sampai terbenam matahari, tidak. Awalnya yang pertama kali disebutkan dalam setiap riwayat yang banyak itu adalah sholat subuh. Makanya Imam Bukhari di sini mengkhususkan, walaupun di situ juga ada waktu yang lain yang hampir sama, yaitu setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Jadi setelah sholat juga, tapi di sini dia hanya mengkhususkan sholat fajar sampai matahari meninggi. Itu jawaban dari Ibnul Munayyir. Yang kenapa hanya sholat subuh disebutkan? Karena memang sholat subuh yang selalu disebutkan pertama dalam semua riwayat yang menceritakan larangan di sholat di dua waktu ini. Kemudian Ibnu Hajar justru menyampaikan sebuah alasan yang lain, dan ini alasan sangat kuat sekali kenapa Imam Bukhari hanya menyebutkan asar subuh saja. Kata beliau, qultu li'anna al-asra ya warada fiha ya kaunuhu sallallahu alaihi wasallam shalla ba'daha bi khilafil fajr. Kenapa salat asar tidak ada? Coba kita kembali ke bab-bab sebelumnya tentang salat asar, tidak ada larangan seperti ini. Ya, tidak ada bentuknya, atau di bab ini tidak ada penjelasan tentang salat asar. Kata Ibnu Hajar, karena dalam sebagian riwayat, ya, dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita temukan riwayat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah asar. Ya. Dan bahkan beliau melaziminya. Melazimi salat setelah asar. Ini yang membuat Imam Bukhari hanya mengangkat permasalahan larangan salat setelah subuh sampai meninggi matahari. Dia tegaskan itu, kata Ibnu Hajar, kenapa dia tidak menegaskan tentang salat asar? Karena adanya riwayat yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah salat asar. Melaksanakan salat setelah salat asar, dan nanti akan kita temukan pembahasan khusus tentang ini. Ini hanya sekedar bertanya-tanya kemudian dimunculkan jawaban. Kenapa Imam Bukhari hanya mengkhususkan salat larangan salat fajar setelah salat fajar sampai salat subuh setelah salat subuh sampai meninggi matahari? Karena alasannya itu saja yang didukung kuat oleh hadis. Pertama, semua hadis-hadis menyebutkan ia pertama kali. Yang kedua, karena tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi sholat setelah selesai sholat subuh. Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini alasannya kenapa Imam Bukhari menitik beratkan pembicaraannya hanya pada waktu setelah sholat subuh sampai meninggi matahari. Adapun asar, kenapa tidak diangkat oleh Imam Bukhari? Salah satu jawabannya karena memang ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW sholat setelah selesai sholat asar. Maksudnya sholat sunat. Ya. Ini yang nanti kita akan pelajari. Baik, yang jelas di sini Imam Bukhari mengangkat permasalahan larangan sholat setelah sholat subuh sampai meninggi matahari, dan ini pendapat yang paling kuat dari perbedaan pendapat para ulama. Dan kita baca hadisnya. Hadis 581 kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Hafs bin Umar قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال kata Abdullah bin Abbas kata Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر kata Abdullah bin Abbas telah mengabarkan kepadaku. Syahidah di sini bukan bersaksi yang dimaksud yang kita pahami. Ya. Syahidah di sini bukan bersaksi yang kita pahami, tetapi maksudnya adalah kata Ibnu Hajar mengabarkan dan mengajari. Ya. Mengabarkan mengajari, memberi ilmu. Jadi mereka-mereka ini akan memberikan ilmu kepada Abdullah bin Abbas. Syahida indi rijalun, telah mengabari saya beberapa orang laki-laki, dan mereka adalah mardiyun. Mardiyun apa artinya? Yang diridai. Artinya Abdullah bin Abbas menyukai dan mencintai mereka. Sebagaimana dalam sebagian riwayat bahwa kata Abdullah bin Abbas, haddatsani rijalun ahabbuhum ilayya Umar. Menyampaikan kepadaku beberapa orang yang paling aku cintai di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Dari mereka yang mengajari aku itu ilmu tersebut, yang paling aku cintai adalah Umar. Jadi semuanya disukai dan dicintai oleh Ibnu Abbas, yang paling dicintainya adalah Umar bin Khattab. Di sini juga beliau mengatakan rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar. Ya, mengajari saya beberapa orang, ini gurunya banyak. Ini juga dalil yang lain yang kita ambil bahwa para sahabat belajar dari sahabat. Terutama dalam hal ini adalah sahabat kecil mengambil ilmu dari sahabat besar, sahabat tua. Abdullah bin Abbas kan shighar as-sahaba, ya, salah satu dari empat Abdullah yang terkenal. Ya, salah satu dari empat Abdullah yang terkenal penuntut ilmu di generasi sahabat dan perawi hadis. Ya, mereka adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, kemudian apa lagi? Abdullah bin Mas'ud, bukan? Abdullah bin Mas'ud kibar sahaba. Abdullah bin Mas'ud muhajir. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, yang keempat. Siapa? Ya, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sigar sahabah. Sigar sahabah. Sementara Abdullah bin Mas'ud, dia min kibaris sahabah. Dia muhajir dan dia yang sudah muslim melihat Nabi disiksa, disakiti oleh orang Quraisy di Mekah. Ya. Dia termasuk orang-orang yang perang di Perang Badar. Ikut perang di Perang Badar. Ini menunjukkan bahwasanya dia telah dewasa. Ya. Intinya ini salah satu dari mereka Abdullah bin Abbas, Ahadul Abadilal Arba'ah. Salah satu dari Abdullah yang empat yang terkenal penuntut ilmu dari generasi sahabat. Penuntut ilmu penyampai riwayat-riwayat Nabi kepada generasi tabi'in. Ya. Dan mereka di sini juga penuntut ilmu dari sahabat-sahabat yang dewasa, yang tua. Salah satu dari mereka Abdullah bin Abbas di sini menyatakan satu hadis saja dia bisa dapatkan dari beberapa sumber, ya, dari beberapa orang guru dari generasi sahabat. Dan di sini ada satu yang hikmah atau pelajaran faedah yang sangat penting kita ambil. Bahwa di antara guru-guru kita itu ada yang sangat kita cintai, yang sangat kita sukai. Ya. Dan ini bukanlah sebuah yang tercela. Ya. Ini Abdullah bin Abbas menyatakan demikian, wa ardahum indi Umar. Di antara guru-guru saya yang menyampaikan hadis ini, yang paling aku cintai adalah Umar, dan semuanya dicintai oleh Abdullah bin Abbas, tetapi cintanya kepada Umar bin Khattab. Dan ini radhiyallahu taala anhuma. Ini merupakan bantahan telak untuk orang-orang Syiah Rafidhah bahwa Ahlul Bait tidak mencintai sahabat. Abdullah bin Abbas ya, adalah Ahlul Bait, salah satu dari keluarga Nabi, dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Dia juga keluarga bukan keturunan Nabi, adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi. Dan dia sangat mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ardahum indi Umar, yang paling aku cintai dari mereka, di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Kemudian anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, inilah hadisnya. Hadis yang ia dapatkan dari mereka adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anis salati, dari salat, ba'das subhi, setelah subuh, hatta tashruqas syamsu, sampai matahari meninggi, ya, sampai matahari menampakkannya dirinya di timur, tashruq, di masyrik, ya, wa ba'dal asri hatta taghruba, dan Nabi melarang salat setelah asar sampai terbenam. Ya, sampai terbenam. Subuh, salat subuhnya dari selesai salat subuh sampai matahari nampak jelas di ufuk timur, sementara asarnya sampai matahari tenggelam, hilang. Ya. Ini dua waktu yang tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar. Hadisnya di situ bergabung antara larangan setelah selesai sholat subuh dan juga larangan setelah selesai sholat asar. Sementara Imam Bukhari hanya mengangkat satu saja dari dua tersebut dengan dua alasan tadi. Yang pertama, sholat subuhnya selalu berada di awal dari semua riwayat yang ada. Yang kedua, jawaban Ibnu Hajar bahwa ada salat setelah salat asar ini ada riwayat yang menjelaskan Nabi salat setelah salat asar. Berarti tidak terlalu diangkat dan tidak ingin Imam Bukhari mempermasalahkan sebesar-besarnya, karena akan memunculkan perdebatan yang sengit. Sementara yang selesai salat subuh saja masih ada perbedaan, walaupun tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah selesai salat subuh. Tidak ada. Ya. Ada kejadian-kejadian di generasi sahabat. Ketika ada seorang sahabat yang sholat setelah selesai sholat subuh, maka Nabi mengingkari, apakah sholat subuh sudah kamu jadikan 4 rakaat? Ya. Kemudian sahabat itu menjelaskan alasannya, saya tadi belum sempat sholat sebelum sholat subuh, maka saya melakukannya setelah selesai sholat subuh, maksudnya 2 rakaat fajar. Maka Nabi SAW mendiami, menunjukkan bahwasanya itu dibenarkan. Nabi tidak pernah mengerjakan, sahabat pun tidak pernah mengajarkan kecuali hanya kasus itu saja. Maka ini yang membuat Imam Bukhari mengangkatnya bahwasanya dilarang. Sementara sholat asar, Nabi sendiri yang sholat setelah selesai sholat asar. Nanti akan kita jelaskan di sini. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, hadisnya jelas, Nabi melarang sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan melarang salat setelah asar sampai matahari tenggelam. Kemudian qala haddatsana Musaddad, kata Imam Bukhari, qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah sami'tu Abul Aliyah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala haddatsani nasun bihadza. Haddatsani nasun bihadza. Ini tambahan dari sanad yang lain, bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan, memberi, jadi kata-kata syahida indi di riwayat yang pertama tadi, bersaksi di kepadaku, syahida indi, bersaksi di kepadaku, artinya adalah haddatsani berdasarkan riwayat yang sekarang ini. Jadi Abdullah bin Abbas maksudnya adalah mengajari, menyampaikan ilmu, bukan bersaksi. Bahwasanya para tua-tua sahabat itu bersaksi di hadapan Abdullah bin Abbas, tidak. Tetapi mereka maksudnya adalah mengajarkan dan memberinya ilmu. Sebagaimana dalam tambahan ini, haddatsani, mengabariku, nasun, banyak orang, dengan hadis ini. Maksud hadis yang tadi tentang larangan Nabi salat di 2 waktu sebagaimana yang telah kita dengar dari bunyi hadisnya. Hadis yang kedua di bawah bab ini, 582, Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id, qala an Hisham, qala akhbarani abi, qala akhbarani ibnu Umar. Ya, ini hadis Abdullah bin Umar. Ya. radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya, la taharraw bi salatikum tulu'a syamsi wala ghurubaha. Ini riwayat ini masukkan oleh Imam Bukhari ke dalam bab, ke bawah bab ini, dan inilah di antara penyebab kenapa berselisih pendapat para ulama tentang larangan salat setelah selesai salat subuh sampai meninggi matahari. Salah satu penyebabnya hadis yang sekarang ini. Makanya Imam Bukhari tidak menegaskan dalam bunyi babnya larangan salat, tetapi dia hanya mengatakan salat setelah salat subuh sampai meninggi matahari, kira-kira dia mengatakan apakah hukumnya. Dan kita yang sekarang menyimpulkan setelah hadis Ibnu Abbas itu jelas-jelas melarang, ya, nas tekstual, dan tidak ada kemungkinan yang lain. Hadis Ibnu Abbas yang tadi bahwa Nabi SAW melarang dari salat setelah selesai salat subuh sampai meninggi matahari, dan setelah salat asar sampai terbenam matahari. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, ketika kita berhadapan dengan hadis Ibnu Umar ini, muncul kemungkinan yang baru. Ya, muncul kemungkinan yang baru. Kita perhatikan bunyi hadisnya. La taharraw. Janganlah, di sini apa namanya? Ah ya, sengaja. Sengaja. Ketika dikatakan sengaja atau menyengaja, mungkin muncul kemungkinan. Muncul kemungkinan bila mana salat setelah salat asar itu bukan sengaja mencari waktu itu, tetapi karena penyebabnya yang lain, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nanti kita akan ketahui kenapa alasan Nabi SAW salat setelah salat asar sementara dia melarang. Jadi di sini ada pemahaman yang dipesankan oleh Nabi dalam riwayat Ibnu Umar ini, la taharraw, jangan kalian menyengaja bi salatikum, dengan salat kalian, tulu'asyamsi, terbitnya matahari, wala ghurubaha, dan juga terbenamnya matahari. Jadi di tujuh waktu itu disengaja waktu itu dicari untuk melaksanakan salat pada waktu tersebut. Ini larangannya. Kalau tidak menyengaja disebabkan oleh waktu salat yang tidak, atau salat yang kita qada, atau adanya penyebab salat seperti masuk kita ke dalam masjid dan hendak duduk, kan tidak menyengaja mencari waktu itu. Kita waktu itu kan masuk masjid. Ya, seperti apa yang saya lakukan tadi, atau seperti kasus saya masuk setelah terbit, setelah selesai salat subuh dan masuk masjid. Ya, ini waktu yang masuk dalam ruang atau zona komplik para ulama. Larangan sholat, kemudian perintah sholat. Larangan sholat setelah subuh sampai terbit meninggi matahari. Kemudian perintah sholat. Man idza dakhala ahadukum masjidah wa arada an yajlisa falyarka' rak'atain. Ini perintah dari Nabi. Siapa di antara kalian yang masuk masjid kemudian dia hendak duduk, maka hendaklah dia sholat dua rakaat. Kan perintah dari Nabi. Bertemulah dua, yang pertama larangan, yang kedua perintah. Ini zona khilaf. Ya, zona khilaf. Makanya di sini riwayat la taharraw, jangan kalian menyengaja mencari waktu itu untuk sholat. Ya, untuk sholat. Tapi kalau anda penyebabnya sholat di waktu itu, tidak ada masalah. Dan ini yang diperselisihkan oleh ulama, sholat tahiyatul masjid. Dan itu dinukilkan oleh Imam Nawawi, saya juga nuliskan di sini. Imam Nawawi memberikan kata, ya, mengungkapkan dalam ini menunjukkan bahwasanya Imam Nawawi lebih tua dari Ibnu Hajar, lebih dahulu dari Ibnu Hajar. Karena di sini dalam Fathul Bari Ibnu Hajar seringkali menukil dari Imam Nawawi, ya, seringkali menukil dari Imam Nawawi. Ini dinukilkan oleh beliau, saya tidak tahu di kitab yang mana, di halaman berapa, dalam apakah di kitab syarah Sahih Muslim atau di kitab yang lain. Yang jelas di sini mengatakan qala an-Nawawi, kata Ibnu Hajar, berkata Imam Nawawi, ajma'atil ummah, para ulama bersepakat, umat ini bersepakat, umat Islam, ala karahati salatin la sababa laha, tentang makruhnya solat yang tidak ada penyebabnya. Fil awqatil manhiyyi anha. Pada waktu-waktu terlarang. Seperti solat subuh sampai matahari meninggi. Ini kan waktu terlarang. Asar sampai matahari tenggelam. Waktu terlarang. Dan ada waktu terlarang yang lain. Ya, jadi yang disepakati oleh umat Islam bahwa solat di waktu terlarang itu tanpa ada penyebab. Ini semuanya sepakat bahwa itu terlarang dan tidak dibenarkan. Kemudian wattafaqu ala jawazil faraidil muaddati fiha. Dan mereka sepakat bolehnya solat fardu di waktu terlarang tersebut tetapi tunai, menunaikan. Ya, ada orang dalam perjalanan sementara waktu awal waktu salat asar sudah lewat. Ya, awal waktu salat asar lewat. Ya. Sementara dia baru sempat salat. Musafir misalnya. Musafir dia baru sempat singgah di masjid itu jam kalau sekarang asar jam 3 lewat 22 menit misalnya. Dia jam 5 baru sempat singgah di masjid jam 5. Berarti kalau kita hitung-hitung kan salatnya itu salat di antara salat asar dengan terbenam matahari. Tetapi ini tunai, dia melaksanakan salat fardu pada yang masih pada waktunya sementara dia kan belum salat asar. Belum salat asar dia, maka dia sekarang sepakat para ulama, sepakat kaum muslimin, dia boleh sholat sekalipun dia sholatnya itu di antara sholat asarnya orang dengan terbenamnya matahari. Ya. Ini yang pertama. Kemudian sepakatnya, yang pertama sepakat bahwasanya dilarang sholat di waktu-waktu terlarang tanpa ada penyebab. Kemudian sepakat bahwa bolehnya sholat fardu di waktu tersebut, waktu terlarang tersebut. Tetapi bagi dia adalah waktu fardu, sholat fardu, bukan sholat yang lain, sholat fardu. Walaupun dari sisi waktunya berada di antara sholat asarnya orang banyak dengan terbenamnya matahari, tapi bagi dia itu kan sholat asar. Ya. Kemudian masuklah Imam Nawawi kepada permasalahan khilaf. Wakhtalafu, dan mereka bersilang pendapat. Fin nawafilillati laha sababun. Tentang salat nafilah di waktu terlarang tetapi disebabkan oleh sebab. Disebabkan adanya sebab. Jadi bukan karena waktunya tetapi ada penyebab yang membuat dia salat di waktu tersebut. Contoh di sini ditukilkan oleh Imam Nawawi, kasholati tahiyyatil masjidi. Seperti salat tahiyatul masjid. Ini menunjukkan bahwasanya istilah salat tahiyatul masjid ini sudah tersebar di tengah-tengah para ulama. Ya. Walaupun dalam hadis yang kita tidak temukan nama salat tahiyatul masjid, tetapi istilah itu sudah masyhur. Yang mereka maksud adalah apa yang terkandung dalam hadis Nabi, barang siapa yang masuk masjid dan hendak duduk, maka dia salat dua rakaat. Ini yang dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Penamaannya itu dari para ulama. Ya. Sifatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Masuk masjid di waktu terlarang dan kita hendak duduk, berarti sholatnya kita itu sholat yang ada sebabnya atau begitu saja kita sholat ada sebabnya. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian wasujudit tilawah, sujud tilawah ini bagi mereka yang mengatakan tetap dinamakan sholat. Orang sedang baca Al-Quran di setelah sholat asar duduk-duduk, kemudian tiba-tiba dia sampai pada ayat tilawah, kemudian dia sujud. Ini termasuk yang dikategorikan oleh Imam Nawawi bahwa sujud itu juga dinamakan sholat. Tetapi yang kuatnya memang dia bukanlah sholat karena dia tidak sesuai dengan definisi sholat. Dan bahkan tidak dipersyaratkan sujud tilawah itu taharah. Ya. Tidak dipersyaratkan wudu untuk sujud tilawah. Kita sedang baca Al-Quran, kemudian tiba-tiba sampai ke ayat sujud, maka kita sujud, ini namanya sujud tilawah di luar sholat. Ya. Ini dimasukkan oleh Imam Nawawi. Kemudian sujud syukur juga ya, masukkan juga termasuk pengecualian wasalatul id. Ya. Dan sholat dua hari raya bukan di antara ya salat subuh sampai ya meninggi matahari, justru setelah meninggi matahari ya, setelah meninggi matahari, karena salat dua hari raya ini, salat hari raya ini kan di awal waktu duha ya, sudah boleh salat ya, sudah boleh salat, dan salat suruk itu awal dari salat duha, awal dari salat duha, dan saya kira-kira seperti itulah mulainya waktu salat id, waktu salat id. Jadi ini salat id dikecualikan oleh Imam Nawawi, mungkin ya enggak tahu kita apa penyebabnya dimasukkan. Begitu juga kusuf, kusuf juga salat ya. Kalau kusuf itu salat terkait dengan kusufnya, terkait dengan gerhananya, bisa saja dilakukan di waktu terlarang, yaitu antara salat asar dengan maghrib ya, dengan terbenam matahari bisa dilakukan karena kaitannya dengan gerhana matahari misalnya ya. Kemudian salatul janazah ini juga termasuk ya, setelah selesai salat asar kemudian kita salat janazah, masuk dalam konteks larangan atau tidak? Iya. Salat asar, setelah salat asar sampai terbenam matahari kita salat janazah. Salat janazah salat. Tetapi karena ada penyebab maka para ulama mengecualikannya. Kemudian termasuk juga qada'il fa'itah, yaitu mengqada' salat yang luput atau yang telah berlalu, seperti yang terjadi pada Nabi SAW. Dia sebenarnya sudah merutinkan, seseorang sudah merutinkan salat ba'diyah, ba'diyah zuhur ya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya ya. Suatu ketika dia luput darinya salat ba'diyah zuhur ya, karena dia sudah terlalu menjaganya, dia tidak nyaman kalau kosong begitu saja setelah salat zuhur ya. Kemudian nanti dia qadha setelah salat asar, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di qadha-nya setelah salat asar sah-sah saja, karena dia telah tujuannya bukan mengejar salat waktu itu, tetapi karena qadha salat yang tidak bisa dia lakukan pada waktunya, maka dia mengqadha. Karena melaksanakan salat ini ada dua waktunya. Yang pertama ada, yaitu melakukan salat pada waktunya. Kemudian yang kedua qadha, melakukan salat di luar waktunya, itu qadha. Itu qadha. Jadi boleh kata Imam Nawawi salat di waktu terlarang dengan tujuan mengqadha salat yang telah dilakukan atau yang telah dilazimi, yang telah dijaga dengan baik, kemudian kita tidak sempat melakukannya pada waktunya, dan boleh kita melakukannya secara qadha di waktu terlarang. Ya, ini nukilan perkataan Imam Nawawi terkait dengan salat yang tidak disengaja di waktu terlarang. Kita tidak menyengaja mencari waktu tersebut, tetapi karena alasan-alasan yang tadi, yaitu ada penyebab-penyebab sholat yang kita lakukan walaupun di waktu terlarang. Makanya di sini Nabi mengatakan la taharrau, jangan kalian menyengaja melakukan sholat di waktu matahari terbit atau di waktu matahari tenggelam, maksudnya di waktu tadi yang ada dalam hadis Ibn Abbas, setelah sholat subuh sampai matahari meninggi dan setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Jangan disengaja salat mencari dua waktu tersebut. Ini yang dilarang, dan ini yang dijelaskan oleh para ulama bahwa boleh saja salat tetapi dengan alasan bukan mencari waktunya, tetapi karena alasan-alasan yang tadi. Ada penyebab dari salat kita untuk melakukannya di waktu terlarang. Jadi hadis yang kedua ini, hadis Ibnu Umar ini, para ulama mengatakan bahwa tidak mutlak larangan sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Kenapa? Karena lafaz hadisnya apa? La taharrau. Ya, jangan kalian menyengaja. Saya tidak sengaja mencari waktu ini. Loh, kenapa kamu sholat? Ya, saya sholat karena masuk masjid. Bukan karena waktu ini, tapi karena saya masuk masjid. Maka tidak boleh kita, kita dengarkan jawaban guru kita Syekh Abdul Muhsin Abbad ketika ditanya tentang hukum sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu terlarang. Dia mengatakan yang sholat tidak boleh mengingkari yang tidak sholat, yang tidak sholat tidak boleh mengingkari yang sholat. Ya. Karena masuk ke zona perbedaan tadi. Ya. Ini yang perbedaan pendapat yang wajar di antara para ulama. Tapi jangan semua alasannya berbeda pendapat. Ini yang juga penting kita sampaikan kepada kaum muslimin. Itu kan khilaf. Ya. Oh, ini permasalahan khilafiyah. Padahal permasalahan khilafiyah antara hak dengan batil. Ya. Permasalahan khilafiyah antara hak dengan batil. Ya. Tentang masalah masalah misalnya perayaan Maulid Nabi, ini masalah khilafiyah, ini tidak benar. Tidak ada perbedaan pendapat, coba cari pendapat ulama mazhab. Ya. Dari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, ambil satu saja nukilan bahwasanya mereka berbeda pendapat, mengatakan disunnahkan untuk merayakan atau memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Tidak ada yang kita temukan. Ini bukan masalah khilafiyah antara tuntunan Nabi dengan yang bukan tuntunan Nabi. Jadi tidak alasan semuanya khilafiyah, ini tidak khilafiyah. Ya. Ada khilaf itu artinya khilaf yang mu'tabar, dan itu ada di pembahasan fikih. Ada khilaf yang tidak mu'tabar, seperti kunut subuh itu khilaf mu'tabar. Kunut subuh mu'tabar. Ya. Mu'tabar, walaupun yang paling benar kita dengan dukungan dari dalil bahwasanya tidak ada kunut subuh dengan mengkhususkan. Ya. Tetapi masalah merayakan hari lahirnya Nabi, tidak ada pendapat para ulama. Nukikan cari pendapat dari ulama Syafi'i, cari pendapat ulama Hambali, tidak ada kita temukan. Padahal bermulanya di abad keempat Hijriah. Tidak ada masuk ke pembahasan fikih para ulama. Sudah dimulai itu zaman Daulah Fatimiyah. Ya. Daulah Fatimiyah Batiniyah. Ya, ketika mereka memiliki 4 hari peringatan kelahiran, mereka punya 4 hari peringatan kelahiran, kelahiran Ali bin Abi Thalib mereka rayakan, kelahiran Hussein mereka rayakan, kelahiran Fatimah mereka rayakan, kelahiran pemimpin mereka Al-Fatimi.